Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu Rabu 9 Sya'ban 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama dalam kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna ya muqallibal qulub thabbit qalbi qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu tercelaknya penghina agama. Bapak ibu, saudara-saudari, para pendengar dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dimaklumi bersama bahwa yang kita bicarakan sekarang adalah dosa besar. Menghina agama, mengolok-olok agama adalah dosa besar. Makanya perlu diperhatikan. Kenapa? Karena al-aqilu la yastahinu bil kabirah. Seorang yang berakal, yang cerdas, dia tidak akan meremehkan sebuah dosa besar. Tema ini jujur saja saya angkat di zaman yang penuh dengan kebanyakan orang, atau sebagian orang ada yang meremehkan perkara-perkara agama. Yang di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman para tabi'ut tabi'in adalah sesuatu yang sangat dimuliakan, diagungkan. Di zaman tiga keemasan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu zaman para sahabat, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya, yaitu zaman para tabi'i dan para tabi'ut tabi'in. Perkara-perkara yang ada di zaman sekarang yang dihinakan oleh sebagian orang, dianggap remeh, dianggap rendah, dianggap biasa, padahal di zaman para sahabat itu adalah termasuk sesuatu yang sangat berat. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innakum lata'amaluna a'malan hiya minal mubiqat, in kunna na'udduhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Saya ulangi, innakum la ta'maluna amalan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy syair. In kunna na'udduha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap lebih tipis daripada rambut, dianggap hina, dianggap remeh, ucapan yang menghina Allah, menghina, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok syariat Islam, dianggap remeh oleh sebagian orang di zaman sekarang. Padahal kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami menghitung itu termasuk daripada dosa-dosa besar yang membinasakan. Al-mubiqat di sini adalah dosa-dosa besar yang membinasakan. Kenapa membinasakan? Karena dengan dosa tersebut akhirnya seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena habis pahalanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini berbicara tentang tercelanya penghina agama, maka sebenarnya banyak poin yang kita bicarakan dari proses menghina agama. Di antaranya itu definisi menghina agama, apa itu, kemudian sebab-sebab yang menimbulkan seseorang untuk menghina agama, kemudian yang ketiga yaitu dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang buruknya, tercelahnya penghina agama, beratnya dosa penghina agama. Kemudian yang keempat yang kita bicarakan yaitu pengaruh buruk atau bekas buruk tercela dan tercelaknya penghina agama. Apa saja yang akan didapati dari orang-orang yang menghina agama. Maka mungkin kita akan bahas dari empat poin ini. Yang pertama yaitu yang kita bahas adalah pengertian daripada menghina. Menghina agama ya secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Kita ambil secara bahasa dulu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita perhatikan bagaimana buruknya menghina agama, ya. Pengertian menghina agama di sini kita ambil dari definisi bahasa dulu, ya. Dari definisi bahasa saya bacakan beberapa, kalau kita pakai bahasa Arab, menghina agama atau menghina di situ ada namanya al-istihza, ya, al-istihza. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa menghina disebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam kitab beliau Lisanul Arab, haza ar-rajulu mata. Artinya menghina, artinya di dalam bahasa istihza, yaitu berarti kematian. Makna pertama dari istihza, menghina secara bahasa artinya adalah kematian. Makna yang kedua, kalimat istihza yaitu menghina diambil dari kata haza'a. Ha, zai, dan hamzah di atas alif, yang bermakna yaitu menggerakkan. Ya, menggerakkan. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Ibnu Manzur di dalam kitab beliau Lisanul Arab, beliau mengatakan naza'tu rahilata wa haza'tuha. Artinya aku menggerakkan hewan tungganganku. Aku menggerakkan hewan tungganganku. Ada lagi makna secara bahasa menghina yaitu istihza dalam bahasa Arab diambil dari kata haza'a, maknanya adalah al-kasru, yaitu mematahkan. Yaitu mematahkan. Sebagaimana orang Arab mengatakan haza'a syai' yahza'uhu haz'an. Artinya seseorang mematahkan sesuatu dengan benar-benar patah. Makna yang keempat dari istihza atau menghina yaitu di dalam bahasa Arab bermakna juga al-istihza as-sukhriyah. As-sukhriyah yaitu menghina, mencela, merendahkan, meremehkan, mengolok-olok, ya, ini termasuk daripada yang kita bicarakan sekarang, ya, yang kita bicarakan sekarang. Seperti misalkan dalil yang menunjukkan akan hal ini diambilkan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 14 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nahnu mustahzi'un." Sesungguhnya, ya, kami hanya orang-orang yang mengolok-olok. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastahzi'u bihim. Allah Subhanahu wa taala membalas olok-olokan mereka. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna haza'a diambil dari makna yang keempat dari bahasa, yaitu menghina, mengolok-olok dan merendahkan, meremehkan, itu termasuk semua kata-kata istihza. Dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini yaitu surat Al-An'am ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Artinya, sungguh rasul-rasul sebelummu telah diolok-olok. Ya, fahaqa bil ladzina sakhiru minhum, maka orang-orang yang diolok-olok tersebut akan binasa, maka nubih yastahzi'un, atas apa yang telah mereka olok-olokkan. Ini jadi secara bahasa menghina ataupun istihza itu bisa bermakna kematian, bisa bermakna patah, bisa bermakna menggerakkan, bisa bermakna mengolok-olok. Yang kita maksud di sini menghina agama adalah mengolok-olok agama, kemudian merendahkan agama, meremehkan perkara-perkara yang dimuliakan dalam agama. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, ada hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Mimma tadhhaku ya Rasulullah? Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Min dhahki rabbil alamin hina qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin fa yaqul inni la astahzi'u minka walakinni ala ma syaa qadir." Artinya, kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Tertawaku karena ketika Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta berfirman, yaitu astahzi'u minni wa anta rabbul alamin, ketika engkau mengatakan, apakah engkau wahai Allah menghinaku sedangkan engkau adalah Rabb alam semesta?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni la astahzi'u minka walakin 'ala ma asya'u qadir." Aku tidak mengolok-olokmu, akan tetapi aku berbuat sesuai dengan kehendakku. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa istihza, yaitu salah satu artinya adalah mengolok-olok. Salah satu artinya adalah mengolok-olok, menghina, meremehkan, merendahkan, dan semisalnya. Kemudian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan perkataan para ulama tentang mengolok-olok agama. Apa maksud daripada mengolok-olok agama? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada mengolok-olok agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wal ismu idza lam yakun lahu haddun fil lughah kasmil ardi was sama wal bahr was syams wal qamar wala fi syara kasmis salah waz zakah wal hajj wal iman wal kufur fa innahu yarji'u fi haddihi ila al 'urf. Lihat, sebuah kata jika tidak mempunyai definisi atau batasan di dalam bahasa seperti bumi, langit, laut, matahari, bulan, tidak juga mempunyai batasan di dalam syariat seperti sholat, zakat, haji, iman, kufur, maka itu kembali kepada definisi atau pengertian kebiasaan, ya, pengertian kebiasaan. Maka di sini beliau juga mengatakan wa idza lam yakun lisabbi haddun ma'ruf fil lughah wala fi syara' fal marji'u fihi ila 'urfin nas. Nah, ini penting. Jika, ya, jika kata-kata mengolok agama tidak mempunyai batasan yang dikenal dalam agama dan tidak pula mempunyai batasan yang dikenal di dalam syariat, maka itu kembali kepada kebiasaan manusia. Apakah ketika seseorang mengatakan misalkan Al-Quran adalah budaya Arab, apakah ini di tengah-tengah manusia dianggap sebagai olok-olokan atau sudah menjadi biasa di tengah manusia? Maka ketika kita melihat Al-Quran, misalkan orang mengatakan Al-Quran adalah hasil budaya Arab, maka ini menghina di tengah-tengah kaum muslim, penghinaan terhadap Al-Quran, ya. Misalkan ada yang lagi mengatakan Allah adalah bukan orang Arab, ini penghinaan terhadap terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah berbicara tentang zat Allah tanpa ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa disebut penghinaan? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada urf manusia, kembali kepada kebiasaan kaum muslim, di tengah-tengah kaum muslim, bahwa tidak ada pembicaraan yang seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita berbicara tadi masalah definisi mengolok-olok secara agama, secara bahasa, maka arti mengolok-olok secara bahasa merendahkan, meremehkan, ya. Adapun secara istilah syar'i, maka dia tidak punya batasan dari sisi bahasa ataupun dari istilah syar'i. Akan tetapi kalau maka kalau tidak punya batasan dari istilah syar'i, maka kembali kepada kebiasaan kaum muslim. Kalau ada sebuah perkataan atau sebuah perbuatan yang termasuk daripada kebiasaan kaum muslim itu dianggap menghina, maka itu adalah menghina agama, ya, mengolok-olok agama. Misalkan ada orang menginjak-injak mushaf Al-Qur'an, maka ini namanya mengolok-olok agama, ya. Ada orang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu perlu dikritisi, ya, karena Al-Qur'an adalah perkataan biasa. Nah, ini menghina Al-Qur'an. Kenapa? Karena kebiasaan di tengah kaum muslim dari mulai semenjak 14 abad yang lalu, Al-Qur'an adalah kalamullah yang patut di dan wajib dihormati, dimuliakan dan diterima sebagai ilmu yang yakin, ilmu menghadirkan ilmu yang pasti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada perkara selanjutnya, yaitu sebab kenapa orang menghina agama. Kok tega-teganya agama dihina? Ya, tega-teganya agama dihina. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab orang menghina agama adalah karena hasad. Karena hasad. Coba perhatikan beberapa cerita tentang para penghina agama. Dan ini pelajaran menarik bagi setiap kaum muslim yang mungkin ada orang-orang yang di sekitarnya menghina agama. Sebenarnya di mereka ini mengikuti atau menipis dari orang-orang, dari makhluk-makhluk sebelumnya. Penghina agama yang pertama yaitu iblis. Ya, penghina agama yang pertama adalah iblis. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 60-61, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin wa an ya'buduni hadha siratum mustaqim. Artinya, bukankah aku telah ambil perjanjian dengan kalian, wahai anak Adam, janganlah kalian menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, tetapi sembahlah aku, sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Dari hadis ini atau ayat ini, surat Yasin ayat 60-61, kita ambil pelajaran bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menghina agama. Ya, karena menghina agama itu adalah kebiasaan orang-orang, kebiasaan syaitan menghina agama. Maka salah satu sebab seorang menghina agama adalah karena hasad. Ya, karena hasad. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Artinya, kebanyakan dari ahlul kitab sangat menyukai kalau kalian kembali dari iman kalian kepada kekafiran. Kenapa? Hasadan min 'indi anfusihim, karena hasad terhadap diri mereka sendiri. Kalau kita perhatikan tafsir Imam Ibnu Katsir atau tafsir Imam Al-Tabari, beliau menjelaskan sebab turunnya ayat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Huyai Ibnu Akhtab wa Abu Yasir Ibnu Akhtab min ashaddi yahud lil arab hasadan." Ada seorang yang bernama Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Mereka berdua ini kaum Yahudi yang sangat hasad terhadap orang Arab. Idh khassahumullahu bi rasulih wa kana jahidina fi raddin nas anil islam bima istata'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya mereka berdua sangat-sangat berusaha untuk menjauhkan manusia dari Islam dengan semampu mereka. Maka turunlah ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 109. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad salah satu penyebab seseorang mengolok-olok agama. Ya, hasad salah satu penyebab seseorang mengolok-olok agama. Di antara dalil yang menunjukkan akan yang lain di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hasadtukumul yahudu ala syai', ma hasadtukum ala salami wat ta'min." Ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Artinya kaum Yahudi tidak pernah hasad, lebih hasad terhadap sesuatu kepada kalian dibandingkan hasad mereka tentang salam dan ucapan amin. Ya, tentang salam dan ucapan amin. Nah, ini menunjukkan kaum Yahudi sering menghina agama, menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena hasad mereka. Ya, disebabkan karena hasad mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lagi sebab yang kedua, yaitu orang menghina agama karena sombong. Ya, menghina agama karena sombong. Dan sombong itu hak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Allah lah yang maha kuasa, yang maha perkasa dan yang maha sombong. Ya, makanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang-orang yang sombong. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ghafir ayat 35. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menutup atas setiap hati yang sombong dan congkak. Yaitu orang-orang yang sombong dan congkak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang buruknya sifat sombong. Dari sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya terdapat seberat darah dari kesombongan. Ada orang bertanya kemudian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya seseorang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus, apakah itu termasuk sombong? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah bagus dan menyukai kebagusan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan yang dimaksud adalah meremehkan kebenaran dan juga menolak kebenaran, mohon maaf, dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan oleh Al-Mubarak Furi, beliau mengatakan, al-ghamtu al-istihanah wal-istihqar wa huwal ghamsu. Artinya al-ghamtu yaitu meremehkan, sedangkan ghamsu adalah merendahkan, menghinakan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebab sombong inilah akhirnya mereka, orang-orang yang sombong tersebut menghinakan agama. Menghinakan agama. Coba perhatikan contoh penghinaan agama yang terdapat di dalam Al-Quran. Disebabkan karena sombong. Surat Al-Baqarah ayat 87, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Artinya, telah kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Dan setelah mereka, setelah Nabi Musa, juga kami berikan kepada para rasul. Dan telah kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, yaitu keterangan-keterangan jelas, yaitu di sini adalah Injil. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril. Maka apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, ya wahai kaum Yahudi, apakah kalian menyombongkan diri? Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka, ya, menyombongkan diri. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, istakbartum an ijabati ihtiqaran lirrasul wastib'adan lirrisalah. Artinya, mereka menyombongkan diri. Setiap kali datang rasul, mereka menyombongkan diri. Kata maksudnya, yaitu mereka tidak mau untuk menerima dakwahnya para nabi dengan cara menghinakan para rasul tersebut, dan dengan cara mereka menjauhkan risalah. Masa orang seperti ini diangkat menjadi nabi dan rasul, persis seperti yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meminta bantuan ke kota Taif. Beliau malah bukannya dibantu, tetapi malah apa? Malah beliau mendapati keburukan. Keburukannya salah satunya adalah penghinaan agama. Di antaranya, orang-orang di Taif pada waktu itu mengatakan, kenapa engkau yang diberikan risalah kenabian? Kenapa bukan yang lain? Nah, ini termasuk daripada mengolok-olok agama karena kesombongan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sebab pengolok-olok agama adalah, perhatikan baik-baik, yaitu kemunafikan. Ya, termasuk sebab pengolok-olok agama adalah orang mengolok agama kenapa? Karena dia munafik. Ya, karena dia munafik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemunafikan penyebab pengolokan agama, kenapa? Karena keyakinannya kekafiran hanya di lisan saja muslim. Ya, keyakinannya kekafiran hanya di lisan saja muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kenapa kemunafikan akhirnya mengolok-olok agama, karena mereka menginginkan kekuasaan. Ya, mereka menginginkan kekuasaan. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan banyak sekali orang ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang bahwa munafik menghina agama. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 14. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya sesungguhnya kalian kami bersama kalian. Jadi orang-orang munafik kalau kembali kepada orang-orang kafir mengatakan kami bersama kalian. Sesungguhnya yang kami lakukan kepada orang-orang muslim hanya mengolok-olok mereka, ya, pura-pura jadi kawan, tapi mereka mengolok-olok. Dan memang kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan yang mengolok-olok agama adalah orang-orang munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mereka, surah Al-Baqarah ayat 8, "Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Dan di antara manusia ada orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Ya, padahal mereka tidak beriman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kemunafikan adalah penyebab orang mengolok-olok agama. Di antaranya yaitu surah At-Taubah ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idzahum yaskhatun." Di antara mereka ada orang yang menghinamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara sedekah. Jika mereka diberi, maka mereka akan puas, rela. Tapi jika mereka tidak diberi, maka mereka akan murka. Ini penghinaan terhadap agama, ya, yang terjadi dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Kemudian juga pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan orang-orang munafik menghina bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil mereka yang mengolok-olok agama dan menghina agama, surah Taubah ayat 61. Waminhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya. Dan mereka lah orang-orang yang menghina para nabi. Mereka lah orang-orang yang menghina para nabi. Kemudian sebab yang keempat, sebab menghina agama karena kebodohan. Ya, menghina agama karena kebodohan. Saya pernah ditanya dalam sebuah kajian, Ustaz, apa hukumnya, bagaimana pendapat Ustaz tentang Nabi Muhammad SAW yang kata dia pada waktu itu, mohon maaf perkataan saya, yang tukang kawin itu. Ini sebenarnya penghinaan terhadap agama, ya. Tetapi kita berhadapan dengan orang awam pada saat itu yang mungkin dia bodoh terhadap agama, maka kita jelaskan dengan baik-baik dan pelan-pelan, ya. Maka tidak pantas Rasulullah SAW disebut sebagai tukang kawin, karena beliau itu menikahi perempuan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya, dan beliau menikahi perempuan bukan karena syahwat semata, akan tetapi karena ada maslahat di belakangnya. Taib, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebab seseorang menghina agama yaitu ini yang kelima, yaitu dhaiful iman wal aql, orang yang lemah imannya dan lemah akalnya. Ini biasanya dia menghina agama, ya, menghina Allah dengan ucapan Allah tidak adil, menghina Allah tidak sama rata dengan makhluk-makhluknya, Allah tidak memperhatikan saya, penghinaan-penghinaan terhadap agama, ya, penghinaan-penghinaan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, penghinaan terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina jenggot, menghina jilbab, menghina cadar. Ini termasuk daripada penghinaan, dan biasanya salah satu penyebabnya yaitu karena kebodohan, ya, karena kebodohan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tadi saya sebutkan sebab yang kelima, orang menghina agama karena kelemahan iman dan kelemahan akal. Ya, kelemahan iman dan kelemahan akal. Maka iman tersebut dia bertingkat-tingkat, ada yang tinggi, ada yang setengah, ada yang paling rendah. Makanya kadang-kadang orang yang imannya rendah maka dia akan menghina agama. Ya, orang yang imannya rendah maka dia akan menghina agama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada sebab yang selanjutnya, yaitu sebab yang keenam, yaitu menghina agama disebabkan karena kecintaan terhadap harta. Kecintaan terhadap harta. Ya. Seseorang bisa menghina agama, menghina Al-Qur'an, menghina karena dia dibayar. Menghina nabi, menghina syariat-syariat Islam karena dia dibayar ternyata. Ya. Dia cinta terhadap harta tersebut. Maka ini penyebab seseorang menghina agama. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat mempunyai ujian tersendiri, dan sesungguhnya ujian untuk umatku adalah harta. Akibat harta inilah orang akhirnya kadang-kadang menghina agama. Ya, akibat harta dia menghalalkan segala cara dan menghina agama. Wallahu a'lam. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Humazah ayat 1 sampai 8. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a ma law wa addada yahsabu annama lahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattalu ala afida innaha alaihim mu'sada. Celaka neraka wail bagi siapa yang humazah, ya, dan lumazah, yang suka menghina dan suka mencela. Ya, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta. Kenapa suka mencela, suka menghina? Karena mereka ingin harta. Jadi ujung-ujungnya duit. Yang ya, ini perlu kita curigai ini, orang-orang yang suka menghina Al-Qur'an, suka merendahkan syariat-syariat Allah, suka merendahkan pewaris-pewaris para nabi, yaitu para ulama. Maka ini jangan-jangan di belakangnya ada duitnya. Ya, jangan-jangan di belakangnya ada duitnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk kepada poin selanjutnya, yaitu dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan haramnya menghina agama. Ya, yang menunjukkan haramnya menghina agama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dalil yang pertama yang menunjukkan menghina agama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Al-Qur'an. Kita ambil dulu dari dalil dari Al-Qur'an. Ya, kita ambil dulu dari dalil dari Al-Qur'an. Yaitu surah At-Taubah ayat 64 sampai 65. Yahdharul munafiqin an tunazzal 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ya, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa orang-orang munafik mereka sangat takut akan ada surat turun dari langit yang memberitakan tentang apa yang ada dalam hati-hati mereka. Maka katakanlah istahzi'u. Katakanlah wahai Muhammad, yaitu olok-oloklah. Kalian silakan mengolok-olok. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan apa yang ada dalam hati kalian. Ya. Dan jika kamu tanya mereka, yaitu orang-orang munafik ditanya, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bermain-main. Sesungguhnya kami hanya nakhudhu wa nal'ab, yaitu bermain-main saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayatnya kalian menghina Rasul? Apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian menghina? La ta'tadzilu qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian memberikan alasan, sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini dalil yang begitu jelas tentang hukum menghina orang kafir, menghina agama, tentang hukum menghina agama, yaitu kekafiran, ya, yaitu kekafiran. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadza nassun fi anna al-istihza'a billahi wa ayati wa rasuli kufrun wa qad dallat hadhihi al-ayatu ala anna kullan man tanaqqasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddan aw hazilan faqad kafar. Nah, subhanallah, perhatikan baik-baik ini. Ini adalah nas yang menunjukkan bahwasanya menghina Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya adalah kekafiran. Dan sungguh telah ditunjuki oleh ayat ini bahwa siapa saja yang merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik sungguh-sungguh ataupun bercanda, ya deh, baik sungguh-sungguh ataupun bercanda, maka sungguh dia telah kafir. Ya, maka sungguh dia telah kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan surat At-Taubah ayat 64 sampai 65 ini adalah cerita di dalam peperangan Tabuk, ya, cerita di dalam peperangan Tabuk, yaitu orang-orang munafik mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ma ra'aina mithla ha'ulai qurra'ina ma ra'aina mithla qurra'ina ha'ula arghabu butunan wala atyab alsinan wala ajmana 'inda liqa. Artinya, kami tidak pernah melihat seperti para ahli baca Al-Qur'an kami. Ini yang dimaksud adalah para sahabat. Mereka arghabu butunan, paling suka makan, akdzabu alsinan, paling suka banyak dusta, dan ajmanu 'inda liqa, paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh-musuhnya. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan penghinaan mereka terhadap nabi dan para sahabatnya, terhadap nabi dan para sahabatnya. Lihat juga sebuah riwayat yang disebutkan di dalam kitab Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Al-Wahidi dan juga Asbabun Nuzul yang ditulis oleh As-Suyuti, bahwa orang-orang munafik mengatakan hadza yuftahu qusur asy-syam wa ya'khudhu husun bani al-asfar atau qaulum atahsabuna qital bani al-asfar ka qital al-arab ba'dhum ba'dha. Artinya, ini adalah ini dibuka pintu-pintu kerajaan Syam, istana-istana Syam, dan orang-orang dari Bani Al-Asfar mengambil tafan, dan ia mengambil benteng-benteng dari Bani Al-Asfar. Artinya begini, orang-orang Yahudi akan keluar dari Syam kemudian mengalahkan orang-orang Arab. Ya, ini menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa menghina agama menyebabkan kepada kekafiran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 57 sampai 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang yang menghina Allah dan Rasulnya, niscaya Allah laknat dia di dunia dan akhirat, dan Allah telah sediakan bagi mereka siksa yang menghinakan. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menghina kaum beriman laki-laki dan kaum beriman perempuan tanpa apa yang telah mereka perbuat, maka sungguh dia telah membawa beban dosa dan dusta yang nyata. Ini ayat menunjukkan siksa yang pedih bagi siapa yang menghina Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan siksanya di sini ataupun ancamannya di sini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ancamannya di sini yaitu mendapatkan siksa yang menghinakan. Dan tidaklah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim siksa yang menghinakan kecuali untuk orang-orang yang kafir, ya, kecuali untuk orang-orang yang kafir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya seorang yang menghina agama dia akan mendapatkan predikat kekafiran. Kenapa? Karena dengan kita lihat dalil-dalil tadi. Imam Al-Qurtubi mengatakan, waqad mayyazallahu ta'ala baina adzahu wa adzar rasul wa adzal mu'min faj'ala al-awwal kufran wa tsani kabira. Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara seorang yang menghina Allah dengan seorang yang menghina Rasulullah dan seorang yang menghina orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang menghina Allah kafir dan orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafir, dan juga orang-orang yang menghina menghina orang-orang beriman termasuk daripada dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain, yaitu dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang bahwa menghina agama adalah kekafiran, surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Artinya tidak sama sekali. Demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai menjadikan kamu sebagai hakim, pemutus keputusan di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, ya, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima sebenar-benar penerimaan. Yang menjadi dalil atau pendalilan dari ayat ini adalah bahwa barang siapa yang tidak ridha dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak beriman. Karena Allah berfirman, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ini dalil menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak ridha dengan hukum Allah, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia tidak beriman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada dalil yang menunjukkan buruknya orang yang menghina agama, yaitu surah Al-Hujurat ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun." Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara nabi, dan janganlah kalian mengeraskan untuknya dalam berbicara sebagaimana sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Antah batu amalukum antum la tasyarun. Amalan kalian bisa terhapus dan dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Lihat di sini, ya, mengangkat suara di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengeraskan panggilan tatkala memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bisa mengakibatkan terhapusnya amal. Dan ini mengangkat suara termasuk daripada menghina dan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kelima yang menunjukkan bahwa menghina agama termasuk daripada kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya berhati-hati. Mereka tertimpa fitnah ataupun tertimpa siksa yang pedih. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pada ini kita perhatikan dalam tafsir Imam At-Tabari bahwa maksud daripada fitnah di sini, kata Imam At-Tabari, al-kufur wa syirku wal liwaz. Artinya kekufuran, kesyirikan dan melenceng dari agama. Melenceng dari agama. Dalil yang lain pada ikhwah yang dirahmati Allah, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menghina agama maka dia menyebabkan kepada kekafiran, itu surah Al-Maidah ayat 33 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Sesungguhnya balasan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya termasuk di dalamnya adalah menghina agama dan berusaha membuat kerusakan di bumi, hendaklah mereka dibunuh ataupun disalib ataupun dipotong tangan-tangannya, ya, atau dijauhkan dari bumi, yaitu disendirikan. Yang demikian itu bagi mereka adalah kehinaan di dunia, dan bagi mereka di akhirat siksa yang pedih. Nah, subhanallah, ini menunjukkan bahwa menghina Allah dan Rasulnya termasuk daripada dosa besar. Coba perhatikan sekarang kita ambil dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa menghina agama termasuk daripada kekafiran. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna a'ma kanat lahu ummu walad tashtumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa taq'u fihi fayanhaha fala tantahi. Artinya ada seorang orang buta yang dia memiliki ibu. Ya, yang dia memiliki ibu. Kemudian sang ibu ini menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang buta tersebut melarang ibunya untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang buta tersebut akhirnya tidak mau berhenti. Wajizaroha fala tanzazir, dan dia memperingatkan dengan keras bahwa jangan sampai dia menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perempuan tersebut tidak bergubris, tidak menggubris. Dia tetap menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma kanat dzatu lailah ja'alat taq'u fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam tashtumuhu. Suatu malam perempuan tersebut menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengolok-oloknya. Fa akhadha al-mighwal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil mighwal. Yaitu mighwal di sini maksudnya adalah pedang. Mengambil pedang. Fawadha'a fi batnihi. Kemudian dia meletakkan di perutnya. Wattaka 'alaihi. Dan dia bersandar dengan pedang tersebut. Faqatalaha. Maka ya anak-anak tersebut membunuhnya. Fawaqa'a baina rijlaihi. Allah safa jama'a. Faqal anshadallahu fa'ala ma fa'ala li 'alaihi haqqun. Artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi hadisnya. Falamma kanat dzatu lailah, jadi ada seorang buta yang mempunyai ibu. Ibunya ini sering menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunya ini sering menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh sang anak jangan menghina, tapi tidak berhenti. Kan gang keras jangan menghina, tidak berhenti. Suatu malam sang ibu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang anak mengambil mighwal, yaitu mengambil pisau kecil. Fadha'a fi batniha. Maka sang buta tersebut meletakkan di perut sang ibu. Wattaka 'alaiha, karena buta dia. Faqatalaha, lalu dia menekan pisau tadi di perut ibunya dan membunuh ibu, ya, membunuh sang ibu. Fawaqa'a baina rijlaiha tiflun, dan terdapat di antara kedua kaki si perempuan tersebut anak kecil. Fala takhatma hunaka biddam, maka tersebarlah, keluarlah. Falamma asbaha dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajama'an. Ketika pagi maka hal itu disebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan manusia. Faqala fa'tama fa'al li alaihi haqqun illa qama. Artinya, aku bersaksi di hadapan Allah, aku menjamin seseorang ini, dia telah berbuat apa yang telah dia perbuat untuk membelaku. Maka barang siapa yang ingin mengambil darah artinya, maka bangunlah dia. Qamal a'ma yatakhatta an-nas wa huwa yatazakku hatta qa'ada baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bangunlah sang buta tadi. Dia berjalan terbata-bata di antara manusia sampai dia duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buta tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ana sahibuha. Kanat tashtumuka wa taq'u fika fa anhaha falan tantahi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku yang melakukan itu. Jadi pagi-pagi Rasulullah SAW kan melihat bahwa ada seorang perempuan yang terbunuh. Nah makanya beliau mengumpulkan manusia. Ayo siapa yang membunuh? Maka yang buta tadi mengatakan, aku yang membunuhnya. Beliau menjelaskan, perempuan ini menghina engkau, mengolok-olok engkau, ya, mengolok-olok keluargamu. Dan aku sudah perintahkan untuk berhenti, tidak mau terberhenti. Wali minha ibnan mislul lu'lu'atain. Dan aku adalah yang jelas para ikhwan yang dirahmati, ceritanya panjang sampai hadis Rasul di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala isyhadu anna dama hadar, artinya ketahuilah bahwasanya darah perempuan yang dibunuh oleh sang buta tadi itu tidak ada nilainya, hadar tidak ada nilainya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka darahnya itu halal. Ya, darahnya itu halal. Tapi kita tidak mudah untuk mengatakan ini penghina Rasulullah maka darahnya halal langsung dibunuh. Ah, enggak bisa seperti itu. Harus dengan proses, ada yang berwenang. Tetapi hukumnya penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darahnya halal. Hukumnya penghina Rasul sallallahu alaihi wasallam darahnya halal. Lihat perkataan Imam Al-Khattabi dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan, fihi bayanun anna sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam muhdarud dam wa dhalika sab minha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irtidadun 'anil din wa la a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlihi. Artinya di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan bahwa penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah darahnya itu tidak ada nilainya. Yang demikian itu karena penghinaan dari si perempuan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kemurtadan, keluar dari agama Islam. Dan aku tidak mengetahui, kata Imam Al-Khattabi, dari kaum muslim terjadi perbedaan tentang wajibnya membunuh orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Ya, sebenarnya kalau dalam agama Islam, dalam hukum syariat Islam, penghina nabi, penghina agama, penghina ini, penghina Al-Qur'an, penghina Allah, ya, ini sebenarnya dihalalkan darahnya berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalil yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anna yahudiyatan kanat tashtumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taq'u fi. Ada seorang wanita Yahudi yang sering menghina kemudian mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khanaqaha rajulun hatta mata fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Artinya lalu orang tersebut dicekik oleh seorang lelaki, perempuan tersebut dicekik oleh seorang lelaki sampai mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan darahnya tidak ada nilainya. Jadi perempuan tersebut tidak bisa diambil qisas atasnya. Kenapa? Karena dia menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk kemurtadan. Maka darahnya halal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi bukan berarti pelajaran kita kali ini, kalau seandainya ada orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kemudian kita langsung cekik, kita langsung tebak, tembak atau semisal, tidak. Tetapi ada hukum yang berwenang di negara ini khususnya. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Imam Muslim, yaitu kisah membunuh Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi. Dari Jabir bin Abdullah beliau bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Man li Ka'ab ibn al-Ashraf fa innahu qad adza Allah wa rasulah." Siapa yang ingin bunuh Ka'ab bin Ashraf, darahnya halal, sesungguhnya dia telah menghina Allah dan Rasulnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, darahnya halal. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kekafiran, ya, merupakan kekafiran. Maka pada kesempatan kali ini kita juga sesudah kita membahas tentang arti bahasa, kemudian sebab-sebab orang menghina, kemudian dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang kafirnya orang menghina, kita akan membahas tentang buruknya menghina agama. Ya, buruknya menghina agama. Disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala setelah mereka menyebutkan tentang haramnya penghinaan terhadap agama, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat, perhatikan, sekarang kita akan menyebutkan tentang buruknya penghinaan terhadap agama. Buruknya penghinaan terhadap agama. Yang pertama, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa menghina agama maka darahnya itu dianggap halal. Dan ini ijma' ulama. Di antara yang menyebutkan ijma' tersebut adalah di dalam kitab Al-Ijma' fi Ahkamil Murtad, ya. Ada ijma' di dalam kitab Ahkamul Murtad, disebutkan di situ bahwa ajma'ul ulama rahimahumullah ala annal murtada kafir halalud dam, bahwasanya orang murtad itu kafir dan halal damnya. Murtad yang keluar dari agama Islam maka murtad dan halal damnya. Wa kufru aghladhu minal kafir asli, dan kekafirannya lebih parah atau lebih berat dibandingkan orang kafir asli. Wa ijma'uhum hadza mabniun 'ala al-usul asy-syar'iyyah wad dalail minal kitab was sunnah. Dan ijma' mereka ini, konsensus mereka ini berdasarkan dalil-dalil dari syariat, dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang membunuh barang siapa yang berpindah agama maka bunuhlah ia, ya. Kemudian juga hadis yang berbunyi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, kufrun ba'da iman, yaitu tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga penyebabnya, yaitu kekafiran setelah keimanan. Kekafiran setelah keimanan. Imam Syafi'i menjelaskan, falam yajuz fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas, ihdahunnal kufru ba'dal iman illa an takuna kalimatul kufri tuhillu dam kama yuhilluhu zina ba'dal ihsan au takunu kalimatul kufri tuhillu dam illa an yatuba sahibahu. Imam Syafi'i mengatakan, maka tidak boleh di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab, yaitu salah satunya adalah kekafiran setelah keimanan, kecuali melainkan bahwasanya kata kekufuran menghalalkan dam. Kata yang kafir menghalalkan dam, sebagaimana zina untuk orang yang sudah menikah menghalalkan rajam, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Atau bisa dikatakan pula, kata beliau, kalimat kekufuran menghalalkan darah kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang menghina agama buruknya darahnya dianggap biasa. Darahnya halal untuk diteteskan, ya, menghina agama. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Pihak yang berwenang yang melakukan seperti itu, karena Islam mengatur peraturan-peraturan yang sangat diperhatikan, karena di dalam agama Islam sangat memperhatikan kepada pemimpin, kemudian kepada kesatuan kaum muslim. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari buruk atau tercelanya orang yang menghina agama, yaitu dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Nah, buruknya penghina agama yang kedua yaitu amalnya akan terhapus. Ya, amalnya akan terhapus. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka lalu ia mati dalam keadaan kafir, maka hapuslah amalan dia di dunia dan di akhirat, dan dialah dan merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surat Al-A'raf ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah, ula habitat a'maluhum, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun." Artinya, orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan tentang kehidupan akhirat, mengolok-olok agama, maka pasti dihapuskan amalan-amalan mereka. Dan apakah mereka akan diberikan ganjaran kecuali atas apa yang mereka telah perbuat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan penghapusan doa, penghapusan pahala itu ada dua macam. Penghapusan pahala yang umum, ya, dan penghapusan pahala yang khusus. Penghapusan pahala yang umum yaitu semua pahalanya hapus, ya, semua pahalanya terhapus. Sedangkan penghapusan yang khusus yaitu bahwa amalan, salah satu dari amalan tersebut akan terhapus akibat dia melakukan sesuatu. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahwa orang yang menghina agama terhapus pahalanya dengan keseluruhan tanpa ada tersisa. Dan Imam Syafi'i mengatakan la yuhbatu amalun illa bil muwafati kafiran. Artinya tidaklah seseorang diputus atau dihapuskan amal kecuali dalam keadaan mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada buruknya menghina agama yaitu iqafu mulkih. Artinya apa? Memberhentikan kepemilikan dia. Memberhentikan kepemilikan dia. Seorang yang menghina agama, maka dia tidak diboleh memiliki sesuatu yang meskipun itu adalah miliknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhenti kepemilikannya kalau seandainya dia menghina agama. Kalau seandainya dia menghina agama. Imam Al-Munzir rahimahullah taala mengatakan ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm ala anna al-murtadda idza taba raja'a ila al-islam anna ma lahu wa raja'a ila al-islam anna ma lahu mardudun ilayhi. Artinya setiap orang yang kami hafal dari para ulama bersepakat bahwa orang murtad jika dia kembali bertobat dan kembali ke dalam agama Islam maka hartanya dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa apabila seorang yang murtad maka hartanya tersebut halal, ya, di kepemilikan terhadap hartanya dihilangkan. Ini buruknya orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kepada kekafiran. Ya, selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada buruknya orang-orang yang menghina agama dan dia murtad dari agama Islam yaitu para ulama mengatakan bahwa orang yang murtad keluar dari agama Islam maka sembelihannya tidak sah. Sembelihannya tidak sah. Hal ini berdasarkan surat Al-Ma'idah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan sembelihan para ahli kitab itu halal bagi kalian. Dan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan dzabihatul murtad haram wa in kanat riddatu ila dini ahli kitab. Wa hadza qaulu Malik wa Syafi'i wa ashabur ra'i. Artinya sembelihan orang murtad haram meskipun murtad itu dia pindah ke dalam agama ahlul kitab. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan para pendapat yang mengusung logika. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, la tu'kal dzabihatul murtad. Persembelihan orang-orang murtad yang menghina agama tidak bisa dimakan. Ila ayyi dinin martadda, kepada agama mana saja dia murtad. Artinya keluar dari Islam kepada agama mana saja, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. In li'annahu innama rukhisa fi dzabaihi ahli alkitab alladziina yuqarraruna 'ala adyanihim. Sesungguhnya diringankan sembelihan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memang agama mereka itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada buruknya orang-orang yang menghina agama. Buruknya orang-orang yang menghina agama. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang cerita-cerita kaum-kaum terdahulu yang menghina agama, seperti misalkan ceritanya Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, kemudian ceritanya kaum Nabi Hud, ceritanya kaum Nabi Nabi Syuaib, Nabi Saleh. Ini semua menunjukkan buruknya orang-orang yang menghina agama. Ya, ada yang ditenggelamkan di air bah, ada yang seperti kaum Nabi Lut, mereka diangkat ke atas kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu dihujani batu, ada yang dijadikan dengan angin taufan yang sangat dingin, dan macam-macam. Penghina agama senantiasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu saudara-saudari, masih banyak sebenarnya pembicaraan kita tentang kajian kali ini, tetapi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada akhi fillah Fawaznan. Jazakallah khairan barakallahu fiik atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita lanjutkan dengan sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Silakan bisa hubungi kami untuk telepon 0218236543 dan pesan singkat 0813177645 dan 0819896543 yang tentunya kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Baik, kami coba sapa yang pertama dari telepon, silakan. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Hamba Allah dari Cibitung. Silakan Ibu ke pertanyaannya. Ustaz, bagaimanakah cara mensikapi masyarakat sekitar yang mencela syariat Allah dalam hal cara kami untuk mencarikan jodoh anak kami, Ustaz, yaitu melalui ta'aruf dan tidak melalui pacaran, karena mereka melihat kegagalan anak kami yang membina rumah tangga ini yang belum genap seminggu karena ketidakjujuran beliau gitu. Dan mohon nasihat dari Ustaz agar kami tidak melakukan kegagalan yang sama, Ustaz. Iya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanggulangi yang seperti ini, maka kita katakan atau dikatakan kepada masyarakat bahwa syariat Islam mengharamkan seseorang untuk berpacaran, karena berpacaran adalah mendekatkan seseorang ke dalam perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwatisyaitan." وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan fahsya, yaitu zina, ataupun semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina dan perbuatan mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu zina," janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Jadi, ibu jelaskan kepada masyarakat bahwa anak kami tidak pacaran, anak kami tidak melakukan ini seperti sebagaimana layaknya anak-anak muda sekarang karena berdasarkan ayat-ayat ini. Adapun kejadian yang terjadi bahwa anak kami setelah seminggu kemudian cerai karena tidak jujur sang mempelai laki-laki ataupun sang mempelai perempuan, maka jangan disalahkan syariatnya, akan tetapi memang ketidakjujuran yang disalahkan. Dijelaskan dengan baik, wallahu alam. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Demikian untuk ibu di Bekasi, semoga bermanfaat. Kita berikan untuk kesempatan kedua 0218236543, kami coba sapa kembali. Nah, assalamualaikum. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali dan kami akan coba sapa untuk Anda yang akan bertanya 0218236543. Naam. Silakan. Naam, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana Pak? Halo, dari Parigi, Sulawesi Tengah. Ya, Bapak Parigi, mohon maaf dikecilkan volume televisinya Pak ya. Ada feedback yang cukup mengganggu. Silakan Pak ke pertanyaannya Bapak. Mau tanyakan ini tentang penghinaan agama, apa perbuatan yang tidak baik yang tercela termasuk penghinaan agama? Maksud secara umum perbuatan tercela tidak dijelaskan apa itu tercela. Baik. Bisa menyimak dengan baik, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih kepada Bapak Parigi, kalau enggak salah namanya, dari Sulawesi. Maka perbuatan tercela yang dimaksud itu apa dulu ya? Apakah dia termasuk mengolok-olok agama, mengolok Allah, mengolok agama Islam, menghina Al-Quran, menghina syariat Nabi Muhammad SAW, ataukah hanya sebatas maksiat? Maka tidak semua orang yang bermaksiat berarti dia menghina agama. Misalkan orang minum khamr, apakah dia menghina agama? Tidak. Tetapi dia terjerumus kepada maksiat. Penghinaan agama lebih condong kepada seseorang tersebut mengolok-olok, menghina, merendahkan agama. Ya, meskipun dia ahli taat, meskipun dia sholat puasa jauh dari maksiat, tetapi dia menghina agama. Ya, wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz sampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari beberapa penanya yang berkesesuaian yang saya jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum membaca Al-Quranul Karim dengan langgam etnis tertentu di negeri ini atau etnis-etnis lainnya, bukan dengan menggunakan logat Arab? Apakah ini termasuk dalam perbuatan penghinaan terhadap Al-Quran dan agama Islam? Mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salah satu kemuliaan Al-Quran, Al-Quran itu diterima oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Jibril mendengarnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada para sahabat. Dan para sahabat membacakannya kepada para tabi'in. Para tabi'in membacakannya kepada para tabi'ut tabi'in. Dan terus sampai kepada zaman kita sekarang. Berarti seseorang membaca Al-Quran, ya, seseorang membaca Al-Quran itu caranya mutawatir dari mulai Allah Subhanahu wa taala membacakan kepada Jibril, Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para sahabat membacakan kepada orang-orang setelahnya. Begitulah yang dibaca sampai kepada kita sekarang. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Abbas, kepada Ubay bin Ka'ab dan yang lain-lainnya dari ahli-ahli baca Al-Qur'an dari para sahabat Nabi. Itu yang kita pelajari dan itu yang dikenal oleh kaum muslim bahwa pembacaan Al-Qur'an dikenal secara mutawatir dari mulai Nabi sampai kepada orang-orang sekarang ini. Oleh karena itu, apabila ada pembacaan Al-Qur'an yang memang ingin benar-benar mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah sebagaimana yang diajarkan di dalam ilmu baca Al-Qur'an yang dipelajari secara mutawatir tadi. Itu satu, ya, bahwa ketika ditanya apa hukum membaca Al-Qur'an dengan memakai langgam selain yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mukaddimahi tadi bahwa bacaan Al-Qur'an itu turun temurun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sahabat-sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'in, tabi'in terus kepada imam, imam mengajarkannya kepada, makanya ada ilmu qiraah di dalam pembacaan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dipelajari secara mutawatir, yaitu mulut ke mulut sampai kepada kita. Begitulah para Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya membaca Al-Quran. Nah, itu satu. Berarti yang di luar dari yang sudah dikerjakan secara mutawatir mulai dari 14 abad yang lalu, maka ini berarti membuat-buat di dalam membaca Al-Quran, dan itu termasuk daripada perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama. Adapun apakah membaca Al-Qur'an dengan langgam tertentu, ya, itu termasuk daripada menghina agama, maka apabila langgam tersebut adalah merupakan nyanyian musik yang memang terkenal dengan musiknya, maka ini berarti telah menghinakan Al-Qur'an. Karena kenapa? Karena Al-Qur'an dibaca untuk benar-benar di contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membacanya, ya. Kemudian setelah itu ditadabburi, kemudian setelah itu diamalkan. Itulah makna dari bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Dibaca sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian ditadabburi, kemudian diamalkan. Apabila dibaca untuk menyelaraskan sebuah lagu, sebuah nada musik, maka ini termasuk daripada penghinaan terhadap Al-Qur'an. Ya, wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Armi Nasution di Jakarta yang bertanya, Ustaz, ada sebagian dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa jilbab yang panjang itu atau jilbab syar'i yang kita kenal saat ini adalah jilbab pembantu dan merupakan adat dari kebiasaan orang-orang Arab. Apakah pernyataan demikian merupakan bentuk penghinaan terhadap syariat dinul Islam ini? Dan bagaimanakah sikap yang terbaik apabila kita menemui pernyataan-pernyataan tersebut? Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jilbab, maka semua syariat Islam harus didasari dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jilbab ada dalilnya dari Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudinina 'alaihinna min jalabibihin," hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah syariat, maka hukum syariat itu atau redaksi syariat tersebut bukan hanya untuk orang Arab yang memang Allah menakdirkan nabinya dari Arab, kemudian bahasanya pakai bahasa Arab, kemudian turunnya pun di Arab. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syariat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah umum, universal, yaitu perintah untuk berjilbab itu umum, bukan hanya untuk orang Arab. Ya, bukan hanya untuk orang Arab. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah kemudian dikatakan apabila orang mengatakan syariat jilbab itu adalah khusus untuk orang Arab saja, ataupun jilbab adalah adat kebiasaan orang Arab? Maka jawabannya di sini tergantung dia, tergantung niatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Ketika dia mengucapkan seperti itu, tujuannya untuk apa? Apakah mengingkari jilbab ataukah mengolok-olok? Maka tergantung niatnya. Ya, wallahu alam. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih ada tersisa beberapa waktu. Kami berikan untuk penelpon kembali, kami akan buka di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana Bapak? Ini dari Bogor. Dengan Bapak siapa? Saya Bukhari. Pak Bukhari, silakan Pak ke pertanyaannya. Iya, pertanyaannya ini, kalau saya kasih saran juga buat Goja TV, kalau bisa tanya jawabnya itu, iya, kasih waktunya banyak. Iya Pak. Dan masyarakat kita itu perlu tanya jawab. Nah, iya betul. Pokoknya Pak, banyak masyarakat kita itu kejur. Iya. Mereka itu pengen tahu. Betul. Yang paling gampangnya tanya jawab. Betul Bapak, terima kasih. Banyak masyarakat kita pengen banget tanya jawab itu harus banyak. Harus lebih diperbanyak porsi waktunya Pak ya. Baik, nah, mungkin ke pertanyaannya Pak. Kita waktunya yang terbatas, mohon maaf. Silakan. Kita kan ini masyarakat yang banyak masjid-masjid baru, bikin baru, tapi dalamnya ahli bidah. Apakah iya, mereka itu sering menggunakan bahasa, kalau seperti orang kita Ahlussunnah, mereka menghina kita, apa mereka kurban atau potong kambing kita bisa makan dari mereka atau gimana? Iya. Dan Pak Ustaz Zainuddin, kalau ke Bogor, saya cintai mereka, saya sering dengar ceramah mereka, saya sangat bangga saya punya Ustaz seperti Ahmad Zainuddin Abu iya, Abdullah. Baik, terima kasih. Kalau ke Bogor, saya mau undang mereka, beliau untuk makan siang, malam, pagi, sarapan, semuanya saya bertanggung jawab insyaallah. Terima kasih Pak Bukhari. Ini nomor saya, simpan kalau baik, bisa sekalian saya minta nomor HP-nya. Kalau minta nomor HP-nya saya bisa berkomunikasi ya, sama beliau. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bukhari di Bogor atas interaksi Bapak, saran yang bermanfaat dan sangat berguna bagi kami. Terima kasih untuk Bapak dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk terlaksananya saran sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih, dan kami persilakan Ustaz untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan Bapak Bukhari tadi. Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak yang sudah berpartisipasi untuk menelpon dan memberikan saran kepada kita. Insyaallah ta'ala nanti pada kesempatan-kesempatan mungkin akan disediakan waktu khusus untuk bertanya. Nanti akan dihadirkan ustaz-ustaz yang lebih mumpuni ilmunya dan juga syekh-syekh yang lebih mumpuni ilmunya, yang di situ kaum muslim bisa untuk bertanya. Jadi semacam ada segmen tersendiri untuk meminta fatwa, yang di situ kita bisa bertanya apa saja tentang perkara agama, yang bisa dijawab maka dijawab, yang tidak bisa dijawab maka dikatakan wallahu alam. Adapun pertanyaan Bapak tadi tentang orang-orang yang melakukan perbuatan mengada-ngada di dalam agama, apakah sembelihan mereka halal? Maka jawabannya dilihat perkara yang mengada-ngada tersebut apa. Kalau seandainya perkara yang mengada-ngada tersebut menyebabkan kepada kekafiran, kepada kemusyrikan, maka diharamkan untuk kita menerima makanan mereka ataupun memakan makanan mereka, karena sembelihannya berarti tidak sah. Ya, sembelihannya berarti tidak sah. Bahkan tadi disebutkan ada, kalau ada orang yang murtad keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam agama Nasrani atau Yahudi, tetap sembelihannya tidak sah. Ya, kenapa? Karena dia sudah berpindah kepada keluar dari agama Islam. Adapun kebolehan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah tentang sembelihan ahlul kitab, karena mereka adalah orang-orang yang dibenarkan ataupun ditetapkan mohon maaf bahasa saya bukan dibenarkan, ditetapkan agama mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pindah, ataupun adapun yang pindah dari Islam kepada kekafiran, maka ini tidak benar dan tidak halal sembelihannya. Tetapi jika perkara yang mengada-ngada tersebut tidak sampai kepada derajat kekafiran, tidak sampai kepada derajat kemusyrikan, maka sembelihan mereka, hadiah dari mereka tidak mengapa untuk diterima, ya, asalkan tidak menimbulkan sebuah pressure bahwasanya kita mendukung perbuatan mengada-ngada mereka. Kalau seandainya ada timbul presiden seperti itu, kita tidak mau ikut kegiatan kami tapi mau makannya doang katanya begitu, maka pada saat itu lebih baik ditolak agar kita benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa seorang muslim semestinya menjauhi perbuatan yang mengada-ngada sebagaimana dia menjauhi perbuatan dosa-dosa lainnya. Wallahu alam. Dan saya berpesan kepada bapak yang bertanya tadi, doakan ya seluruh ustadz-ustadz ahlu sunnah, terutama yang berbicara di hadapan bapak sekarang, mudah-mudahan kita, saya, bapak dan seluruh kaum muslim diwafatkan dalam keadaan iman, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Sesungguhnya yang paling kita takutkan di dalam dunia ini adalah seseorang dianggap baik oleh manusia, akan tetapi ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah buruk. Terkenal di tengah dunia, tetapi di tengah-tengah penduduk langit, di hadapan Allah ternyata makhluk yang paling tercela. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keimanan dan ketetapan hati sampai malaikat maut menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Na'am. Amin. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Bapak Bukhari. Semoga bermanfaat. Dan pertanyaan beliau adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz, karena waktu yang terbatas. Ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, kami persilakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya hanya bisa berpesan kepada kaum muslim di kesempatan terakhir ini, terutama dalam keadaan kelakuan-kelakuan manusia di akhir zaman yang penuh dengan kegentingan, yang penuh dengan kekacauan, yang penuh dengan ketidakteraturan dalam beragama. Semua orang bisa menulis, semua orang bisa membaca, baik itu yang mengajak kepada kebatilan ataupun yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Bahkan sampai ada derajat orang menghinakan Al-Quran, menghinakan Allah, menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini wallahi sebenarnya kalau itu terjadi di zaman Rasulullah tidak akan bisa selamat orang seperti ini. Akan tetapi kita jauh dari zaman Nabi dan para sahabatnya. Maka saya hanya bisa mengucapkan hadis Rasul riwayat Tirmidzi, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah man najah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada apa keselamatan? Di mana ada keselamatan? Maka beliau mengatakan, yang pertama kata beliau, amsik alaika lisan, jaga lisan. Ya, jaga lisan. Sungguh di zaman sekarang banyak sekali ruwaibidhah, orang-orang umum yang tidak tahu agama berbicara masalah agama. Jaga lisan. Alaika bisamti illa fi haq, kata Rasulullah kepada Abu Sa'id Al-Khudri, hendaknya kamu diam kecuali dalam kebenaran. Jaga lisan, jaga tulisan. Jangan suka-suka menulis sesuatu, terutama yang berkaitan dengan agama yang kita tidak paham atasnya. Kemudian yang kedua, wal yasa'ka baitu, hendaknya engkau senantiasa merasa nyaman di rumahmu. Jangan terlalu banyak bergaul dengan pergaulan yang tidak bermanfaat. Bergaulah dengan orang-orang yang mendatangkan pahala, orang-orang yang mengingatkan akhirat, mengingatkan tentang takutnya neraka, mengajak kepada surga. Yang ketiga yaitu wabuki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu, tangisilah kesalahan-kesalahan. Lebih banyak dibandingkan kita membicarakan orang lain, dibandingkan kita menghina orang lain, tangisi dosa-dosa kita. Ada pepatah Imam Syafi'i mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina wa laisa aibun fi zamanina siwana. Kita mencela agama dan mencela zaman kita. Zaman kita begini, zaman kita begini, zaman kita. Padahal aib itu ada di dalam diri kita. Dan tidak ada aib di zaman kita kecuali kita sendiri. Maka tiga pesan Rasulullah SAW untuk selamat: jaga lisan, tidak berbicara kecuali kebenaran. Kemudian yang kedua, yaitu sering-sering di rumah, jangan terlalu banyak bergaul dengan pergaulan yang membahayakan. Yang ketiga, tangisi dosa-dosa. Maka yang seperti ini kita akan selamat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.